Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa alladhi an'ama alaina wa hada. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Rabbul aradina was samawatil ula. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Nabiyul Mustafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mujtaba wal muqtafa wa ala alihi wa ashabihi ahli shidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'd. Sadatal a'izza wal qurama ora alim, bapak-bapak kiai, ibu-ibu nyai, masyayikh, asatid, para sesepuh lan bini sepuh ingkang dipun mulyakaken jabat pemerintah dalam semua tingkatannya, ingkang kita hormati konco-konco panitia bersama sahabat-sahabat banser, terima kasih bantuan, pengamanan dan kerjasamanya. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, derek-derek kula sedaya para jamaah ingkang kula tersenani, ingkang kula hormati, rahimakumullah. Lapo Gusti Allah merintah nang kula sampean dikengken ibadah. Kula sampean kalih Gusti Allah dikengken sholat, dikengken poso, dikengken sodakoh, dikengken rukun, dikengken silaturrahim, dikengken zikir, dikengken ngaji. Gusti Allah iku kok ngongkan ngongkon. Akhire kula sampeyan malih dadi kongkon-kongkonan. Niku sedaya sebab saking sayange Allah nang menungso. Kiai iku nek sayang nang santrine, yo santri sing disayang iku digawe kongkon-kongkonan. Ana santri kok sering dikongkoni kiai. Niku tandane santri sing disayangi kalih kiyaine. Guru iku nek sayang nang murid, yo murid sing disayang iku digawe kongkon-kongkonan. Ana murid kok sering dikongkoni guru, niku tandane murid sing disayangi kalih gurune. Wong ibu-ibu niku nek sayang karo bojo, ya kudu ngongkon. Sing lanang wis meneng ya diulek-ulek. Saking sayange Allah nang menungso, nganti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, "An-nasu 'iyalullah." Menungso iku dianggap dadi keluargane Gusti Allah. Makhluke lho dianggap keluarga saking sayange. Mulane terus Gusti Allah gawe aturan. Kula sampeyan diperintah ngene ngene ngene, kula sampeyan gak oleh nglakoni iki iki iki. Iku saking sayange Allah nang menungso. Lah tujuane apa kok dikongkon ibadah? Nggih kula sampean iki cek dadi wong apik. Lapo kok kudu dadi wong apik? Ngeten, taman rungokno iki penting. Gusti Allah niku nggadah rencana. Kula wis krungu suwe rencana iki. Menungso termasuk wong jegu, wong keramat jegu, niku sedaya kate dilebokno swarga. Purun napa mboten? Saestu sampun ngertos dalane napa dereng? Lho, Swarga iku panggonan sing apik. Mulane kula sampeyan dikongkon dadi wong apik, cek pantes mlebu swarga. Dadi nek swarga iku apik, kula sampeyan dadi wong apik, manggon nang swarga pantes. Wong nakal, wong elek iku umpama dilebokno nang swarga, ya gak apa-apa. Sakjane gak apa-apa. Cuma ngono iku gak pantes. Lapo kapien wadah. Apa ae lek kapien wadah lak gak pantes ah. Ana sampah diwadahi kulkas. Ya gak apa-apa nek kulkas-kulkase dhewe. Tapi ngono iku ya gak pantes mergo kapien sing banter mergo kapien wadah. Ana teletong sapi diwadahi rantang. Ya gak apa-apa nek rantang-rantange dhewe. Tapi ngono iku gak pantes mergo kapien wadah. Mulane ana wong wedok nang wayu kemrusu keboy semluhai aduhai imut yahud bahenol menomenol semok embelenok emontok emmentek emmentek emmolek kinyis kinyis mingis mingis mentong mentong moblong moblong bahenol denok denok debleng. Nan terus dirabi wong lanang sing welek kunting ndik metekel jembauris merongos sisan. Akeh sing protes, akeh sing mangkel, akeh sing gak trimo mergo kapien wadah. Lah wong manuk rembes kok diwadahi kurungan apik. Apa ae lek kapien wadah iku gak pantes. Ana wong lanang cilik kuru nang loro-loron terus dinggoni sabuk juara dunia tinju kelas berat. Ya gak pantes blas ya melorat, melorot. Sing ngewehi ya gak pantes, sing diwehi ya gak pantes. Nah Gusti Allah iku seneng sing pantes. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah. Allah suka yang indah-indah. Gusti Allah niku seneng sing pantes-pantes. Gak pantes niku elek. Nah kula sampean kon dadi wong apik, cek pantes dilebokno swarga, mergo swarga wadah sing apik. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu, para sederek ingkang kula tresnani. Saiki aku takon nang ibu-ibu, umpama sampeyan duwe anak cilik. Terus esok sore sampeyan dusi. Sampeyan ngedusi anak. Iku tujuane ganggu nang anak ta nyenengno? La haula wala quwata illa billah. Ditakoni kok gak jawab. Wong kene kok kemayu ya modelnya. Sampeyan iki lho lek tepak ngedusi anak ngono iku lho, tujuan sampeyan ganggu nang anak ta nyenengno anak? Nyenengno. Anak cek resik, cek seger, cek sehat. Tapi wong namine arek, arek cilik, didusi ngono ku ya gayae gak padha. Ana arek sing pinter, ana arek sing gak pinter. Ana arek cilik didusi nang pinter, seneng guyang-guyu lekak-lekek dolenan banyu karo ngrewangi ngosoki awake. Iku arek cilik pinter. Ana arek cilik gak pinter. Kate didusi godha-godhakan dhisik ambek ibuke. Pelayon peleter-peleteran. Untul-untul-untul-untul, ibune nggodha gak ngenekno nganti nyosop-nyosop. Nabrak kursi-kursine guling. Akhire anake kenek dicandak cek dicengkewing gawa nang jeding dikopyok nang jero jeding. Iku arek gak pinter. Dadi arek cilik iku ana sing pinter, ana sing gak. Ayo jawab sayang. Arek cilik iku ana sing pinter, ana sing gak. Lah kula sampean iki Mas Yo saiki wis tuwa-tuwa ngene iki kan bekase arek cilik. Allahumma sholli ala Muhammad. Sing teko ndok kene kabeh iki kan bekase arek cilik, nggih mboten? Dadi ternyata kula sampean iki arek cilik sing wis tuwa. Ya ngene iki prejengane arek cilik sing wis tuwa. Mangkane ya ana sing pinter, ana sing durung. Ana sing pinter, ana sing durung. Kira-kira sing teko ndok kene iki akeh ndi sing pinter karo sing durung pinter? Gayae pinter kok ngono modele. Wong iku gak oleh rumangsa pinter, kudu rumangsa gurung pinter. Mulane kula sampean diwulangi donga, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Iku donga ungkapan lek anjane kula sampean niku durung pinter. Ayo diwaca bareng. Sing melu maca tak dongakno rong dina engkas rezekine lancar. Kedonyan kabeh. Nek perkara rezeki lancare semangat. Ya wis sing gak melu maca mati dhisik. Bareng nggih, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, 1 2 3. Rabbi warzuqni. Ayo sing ikhlas cek diijabah Allah. Rabbi warzuqni. Pun niku artine, ya Allah Gusti pangeran kula, mugi-mugi kula panjenengan paringi tambahan ilmu, kula cek pinter, cek sempurna nek nurut nang panjenengan. Soale lek gak pinter, gak duwe ilmu, gak iso sempurna lek nurut nang Gusti. Lapo sih nyawang wong loro iku jarno? Kaya gak tau weruh wong ae. Wis nyawang aku kabeh. Tahu enggak sih, aku tuh paling enggak suka kalau dicuekin. Tak baleni. Ya Allah Gusti, mugi-mugi kula panjenengan paringi tambahan ilmu, terus tambah ilmu kula. Kula cek pinter, cek sempurna lek nurut nang panjenengan. Ya Allah Gusti, mugi-mugi kula panjenengan paringi faham. Kula cek saged ngrasakno nikmate ibadah dateng panjenengan. Para rawuh, ibadah iku asline nikmat. Ibadah napa mawon asline nikmat. Nek kula sampean paham. Nek gak paham ya gak iso ngrasakno nikmat. Salat iku nikmat nek paham. Nek gak paham lempok. Poso iku nikmat nek faham. Nek gak faham loyo. Haji ku nikmat nek faham. Nek gak faham eman duite. Mangkane wong kene ya, misale nduwe duit 400 juta, ditawani gawe lunga haji karo ditawani tanah, pilih ndi? Mangkane rupane koyo grogalan. Zikir iku nikmat nek faham. Nek gak faham yo gak iso ngrasakno nikmate. Rabi ku nikmat napa mboten? Ternyata rabi ku nikmate cuma 5%. Sing 95% nikmat sekali. Sing banter nek jawab, rabi ku nikmat napa mboten? Nikmat. Nek faham. Nek gak faham yo gak iso ngrasakno. Makane ana arek wedok dirabekno wong tuane, nangis geru-geru, kosel-kosel jerit-jerit. Mergo durung paham. Bareng oleh 10 dina iso meneng ambek mesam-mesem dhewe. Tibake lagek paham. Mbah mari lapo. Maneh. Bapak Ibu dijawab. Umume iki arek cilik ambek wong tua iku luwih pinter ndi? Astagfirullahaladzim. Ditakoni ngene kok gak iso jawab ya. Wong jigo ki ayu-ayu tapi kok oon ya. Wong ditakoni ngene nang gak iso jawab e. Umume arek cilik ambek wong tua iku luwih pinter ndi? Pinter wong tua. Mangkane lek ana arek cilik nang pinter, wong-wong lek ngomong ya apa? Dek, arek iki bener sik cilik, Dek, tapi koyok wong tua. Mergo pinter. Ana wong tua nang gak pinter-pinter, wong tua nang goblok. Ya diomong, iki bener umure wis tuwa tapi kaya arek. Makane arek cilik ambek wong tuwa iku gayane gak padha. Arek cilik loro ya. Engkate disuntikno, kosel-kosel berontak lek nangis gak karuan. Mergo dekne gak paham. Nek disuntikno iku cek waras, cek sehat, cek ilang penyakite. Nek wong tuwa loro disuntikno tambah seneng mergo paham. Disuntikno iku cek waras cek ilang penyakite. Nek wong tuwa disuntikno ya mapan sampai bokonge dicenting-centingno. Cek gampang suntikane. Bokong wis kadung nyenting nang gak sida disuntik. Mangkel napa mboten? Jawab Bu, bokong wis kadung nyenting nang gak disuntik, gak sida disuntik. Mangkel napa mboten, Bu? Krungu, Pak. Wong wedoke nek bokong wis kadung nyenting nang gak sida disuntik, mangkel. Mangkane Pak, lek bojomu bokonge wis nyenting nang di mangkel aku. Nek sampean gak nyaut kok dijak ngomong. Kula sampean ku nek paham ibadah mesti seneng krasa nikmat. Lah wong niku nek seneng krasa nikmat betah suwe. Nggih napa nggih? Wis ngene, cek gampang dipahami meneh. Soale aku sadar wong kene iki gak patek pinter ketok e. Ngene. Omong-omongan sing paling enak, omong-omongan sing paling nikmat, paling nyenengno niku omong-omongan kalih sinten? Kalih kekasih. Sampeyan omong-omongan karo kekasih sing sampeyan senengi, enak napa mboten? Betah napa mboten? Pengen suwe napa mboten? Nah, kekasih sejati niku sinten? Gusti niku kekasih sejati. Lah sampeyan ibadah niku omong-omongan karo Gusti Allah. Zikir iku omong-omongan karo kekasih rupane Gusti nyauto. Salat iku omong-omongan karo kekasih rupane Gusti. Ayo jujur, sampean tepak nglakoni salat, tengah-tengah salat ngono ku perasaan sampean kepingin salate gak mari-mari tak kepingin ndang mari. Salat raweh 20 rakaat mestine, sik oleh 12 rakaat. Ngoten niku perasaan sampean kepingin sholatnya nang buyar tak gak buyar-buyar. Jare omong-omongan karo kekasih. Lah kok kepingin nang bar, kepingin nang wis, kepingin nang mari. Ayo saiki rungokno. Malam ini sampean ngaji bareng Anwar Zahid, betul? Ngene iki perasaan sampean kepingin ngaji iki nang mari tak gak mari-mari. Kepingin nang wis tak gak wis-wis. Kepengin dang buyar tak kepengin gak buyar-buyar. Ketahuan berarti kamu sayang sama aku. Makasih. Kamu ngerti banget perasaan aku. Berarti kamu ngefan ke aku. Aku tahu di HP kamu pasti ada aku. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, kula sampean cek dadi wong apik, cek pantes dilebokno suwar. Go. Niku ana syaraté. Rencanane jenengan siyos ten swarga napa mboten? Siyos nggih. Saestu. Ya wis gak apa-apa wong rencana. Lek sampean duwe rencana nang swarga, niku ana syaraté cek iso tutuk kono. Pertama, matine kudu nggawa iman. Ojo sampai mati kelangan iman, ojo sampai mati imane ocol. Nomor loro, kudu bersih teko dosa, ojo nganti sik katutan dosa. Walaupun mati ning gawa iman, tapi sik katutan dosa, ana dosa sing gorong di sepura. Yo gak iso mlebu swarga. Swarga iku resik, apik. Gak iso dinggoni wong sing kotor, kakehan dosa. Meneh ndo akhirat uang sing sek duwe dosa durung disepuro iku ambune puasin kal jifah yu'dhi man haulahu koyok batang ganggu uang sekitare. Mulane uang sing sek duwe dosa ambune basin gak oleh mlebu swarga, mundak ngerusak suasana swarga. Padahal mati ning gawa iman, Gusti Allah tetep duwe rencana dilebokno swarga. Carane ya apa? Kudu diilangi basine. Lek basine wis ilang baru iso mlebu swarga. Ya apa carane ngilangi basin? Aja kuwatir. Gusti Allah wis gawe alat. Alate wis dadi saiki. Jenenge neraka. Hoi. Dadi wong mukmin dilebokno neraka iku gak disiksa asline, cuma diilangi basine. Tapi ya luwara wong diobong. Taman lek kepengin ngrasakno larane diobong, engko tutuk omah. Nyumeta kompor. Lek wis murup apik ngono iku nang lunggu ana. Aja katokan. Soale nduk neraka iku gak katokan. 5 menit ngono ae. Engko lak krasa. Iku sik geni donya, apa maneh geni neraka? Ya apa? Sik nekat kate mriko. Hah? Nah, cek selamat. Ngono kuwi ana sing takon ngene. Lapo ngilangi basin kok kudu diobong? Lha soalé lek gak diobong basine gak iso ilang. Akeh contone barang donya sing basin gak iso ilang basine kecuali diobong. Iwak niku lak amis, nggih. Ayo sabunen nggih, sabun merek apa ae gak kira iso ilang amise. Kayak ana pewangi tetep amis, semproten minyak wangi gak iso ilang amise. Iwak cek iso ilang amise kudu diobong, mbok dibakar, mbok digoreng. Asale wamis iwak iku bareng digoreng male sedep. Lah sampean iki kan amis-amis kabeh. Lah cek ilang amise cek iso mlebu swarga, sampean kudu digoreng dhisik, wajane jenenge neraka. Aja atik mikir ngene, engko nang aku gorenge kesuwen sampe gosong. Enggak, malaikat juru penggorengan wis terlatih. Wong jegui digoreng sak pira suwene. Lek wong Bojonegoro gak ada digoreng langsung swarga. Dadi lah salah satu cara cek dadi wong apik kula sampean dikeki Ramadan. Ramadan niku kula sampean dilebokno kawah candra di muka, digembleng sak wulan Ramadan. Cek dadi wong. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Mangkane mari Ramadan niko dongane ya apa? Tepak Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum. Niku donga yang paling mendekati syariat. Soale kula dereng nate ngertos keterangane napa sing di dawuhno Kanjeng Nabi nek pas Idul Fitri. Duka saking gobloke kula selama ngaji dereng nate manggihi keterangan apa yang disampaikan dan dibaca Rasulullah ketika Idul Fitri. Sing kula ngertos ucapan di kalangan para sahabat ketika memasuki Idul Fitri setelah Ramadan itu adalah saling mendoakan taqabbalallahu minna wa minkum, mudah-mudahan Allah menerima semua amal ibadah dari saya dan dari Anda semua. Mbah lenang Indonesia kok malah dadi minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ya mbah. Sing aiti sapa? Kena wong Sidoarjo malah dadi ngaturaken sedaya kalepatan. Kena arek nom-nom lahir batin ya. Sitoke jawab, "Yo, awakmu tak batin." Kadang malah bukan mohon maaf lahir dan batin, tapi mohon nafkah lahir dan batin. Mesti enggak tahu apa maneh, "Bro, 00." Mbok sapa sing ngaiti? Lah yang lebih dekat kepada syariat yaitu tadi taqabbalallahu minna wa minkum, mudah-mudahan Allah menerima semua amal ibadah dari saya dan dari Anda semua. Lapo dongane kok muga-muga ibadah diterima, soalnya ngaku gak ngaku wong jegu kudu ngaku. Yah mono yah mene mulai cilik sampai tua-tua lho, lek nglakoni ibadah Ramadan yo pancet ngono-ngono iku tok. Awane poso, bengine traweh, lek kok bermaca Quran, ibadah Ramadanmu lak mek ngono tok to nggih. Padha. Gak ono kemajuan, gak ono perkembangan. Apa maneh hari-hari akhir Ramadan. Kuwi mestine lek cara pertandingan ono babak final, kudu luwih semangat. Cara arek sekolah ono ujian akhir yang menentukan kelulusan, kudu luwih mempeng. Tapi nyatane ibadahe malah kendo. Di hari-hari akhir bulan Ramadan di mana-mana terjadi pergeseran pusat kegiatan umat dari masjid bergeser ke pasar, ke mall, ke toko. Nggih mboten? Mulane mbuh ya apa rupane ibadahe muga-muga diterima Gusti Allah. Mulane riyaya iku budaya, sapa wae oleh melu. Lebaran itu tradisi, siapapun boleh ikut. Tapi tidak semua orang berhak mendapatkan Idul Fitri. Lek lebaran riyaya sapa wae oleh melu, gak dilarang karo petugas keamanan. Masya Ramadan gak poso belas oleh melu riyaya. Jadi melu riyaya tapi gak tahu poso. Iku gambarannya padha karo wong lanang gawe sabuk tapi gak katokan. Kan oleh. Lah sapa sing berhak mendapatkan Idul Fitri? Hanya orang-orang yang benar-benar memasuki Syawal. Makanya bulan setelah Ramadan dinamakan Syawal, itu artinya berkembang dan meningkat. Ada peningkatan kualitas diri, ada peningkatan prestasi ibadah. Maka saya sering gambarkan sebelum Ramadan itu bulan-bulan ular, memasuki Ramadan bulan pompong, bahasa Inggrisnya the ngentung. Nah, keluar Ramadan kudu dadi kupu. Sayang, banyak di antara kita yang setelah ngentung saulan Ramadan metune gak dadi kupu, malah dadi codot. Ramadan itu pelajaran, sekolah. Lah, Syawal sak teruse wayah meraktekno hasil sekolahe. Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari kurikulum Ramadan? Kathah sanget. Di antarane kula sampean dididik sabar. Poso niku nglatih sabar. Poso kok dijak gegeran, gak oleh ngladeni. Dijak tukaran, gak oleh ngladeni. Kon jawab inni shaimun, aku poso. Ki jawab awake dhewe. gak dirungokno kok. Walaupun luwe sampai wetenge ngelempeng kelet, duwe panganan awake dhewe halal gak oleh dipangan. Kon ngempet, kon sabar, ngenteni maghrib, ngenteni napa? Sing banter ngenteni, ngenteni. Walaupun ngumelak gulu kaya ketekek, punya minuman seger awake dhewe halal, gak oleh diombe. Kon ngempet, kon sabar, ngenteni. Sing banter ngenteni. Walaupun kepengin ngonoan karo bojone. Bojone dhewe resmi gak oleh dingonokno dhisik. Kon ngempet, kon sabar ngenteni. Traweh kesusu model. Mari traweh kan waktune longgar. Niki latihan, urip saiki kudu sabar Bapak Ibu. Apalagi kita hidup di zaman yang penuh dengan persaingan. Siapapun jadi apapun gak mampu bersaing, kukut. Wis ta lah. Dadi bakul, dadi pedagang gak mampu bersaing, kukut, bangkrut. Dadi pegawai, pejabat gak mampu bersaing, kukut. Aja arep-arep mundak bayaran, mundak pangkat. Dadi kiai lho nek gak mampu bersaing. Sopo ngomong gak payung? Yo gak ngono maksudnya. Kiai ku kudu mampu bersaing karo penyanyi. Lho penyanyi duwe penggemar, kiai yo kudu duwe penggemar. Penyanyi duwe fan, kiai kudu duwe fan. Penggemar kiai aja sampai kalah sampai penggemar penyanyi. Nek penyanyi duwe acara dangdutan, kiai duwe acara pengajian. Sing teko nang pengajian aja sampai kalah karo jamaah dangdutan. Lek atik wayah pengajian jamaahe kalah akeh karo wayah dangdutan, oh ku berarti kiaine gak mampu bersaing. Ayo jujur, daerah kene ramean di pengajian karo dangdutan. Wong jegu lo semangat di nekani pengajian karo dangdutan. Ayo bapak-bapak, mas-mas, ikhlas di ngetokno duit gawe ngamplopi kiai karo gawe nyawer penyanyi. Allahumma sholli ala Muhammad. Saiki lo karo tanggae do saingan. Kudu luwes oke, tanggo tuku tanah, kudu iso tuku tanah, tanggo bangun omah, kudu iso bangun omah, tanggo tuku mobil Alphard, kudu duwe Alphard TK. Ake wong sing gak sabar ngadepi persaingan, pengen cepet sogeh, akhirnya nyolong, pengen cepet sogeh, korupsi, pengen cepet sogeh, renten, nganakno duit, ngutangi dom, bayari cagak listrik, pengen cepet sogeh, ternak toyol. Bro, engko sik bro, sepurane lek ate ana infak keliling, engko dipandu bareng-bareng kali sholawatan, panitia siap, mangke ngelakokno kerdus, jok kerdusnya melaku dewe, engko kerikil-kerikil melebu engko. Cek engkau dipandu sholawatan, gih sabar yen, masuk ngaji saya oleh 15 menit kok apa ngemis. Tang ngaji ini sampe ini aja, terus, oke, opo aja lek gak sabar kacau, lapo jalan raya jadi macet, soalnya pengguna jalannya podo gak sabar, kendaraan sing gede-gede gak kelem ngalah, kendaraan sing cilik-cilik gak kelem ngrumangsani. Sing gede mentang-mentang gede akhirnya menangan ngebeki dalan kokok-kokok tot kokok. Sing cilik gak kelem rumangsani cilike nyelempit-nyelempit pengen tutuk ngarep, tambah rapet tambah macet. Antrian sembako lapo kok kacau, wonge do gak sabar. Sing wis oleh gak kelem ngalih soalnya pengen dobel oleh meneh. Aja atik guyu kelakuanmu yang ngono iku kok. Sing durung oleh jongkrok-jongkrokno teko mburi pengen tutuk ngarep, tambah kacau. Sabar ini luar biasa. Dengan sabar manusia jadi mulia derajatnya. Ayo dibandingno karo makhluk liyane. Gusti Allah nggih makhluk jenenge malaikat. Gusti Allah nggih makhluk jenenge binatang. Gusti Allah nggih makhluk jenenge menungso. Para rawuh, malaikat iku ambek Gusti Allah dikei akal, tapi gak dikei nafsu. Nek kewan dikei nafsu tapi gak duwe akal. Menungso dikei karo-karone, ya dikei akal, ya dikei nafsu. Malaikat cuma dikei akal tok. Gak dikei nafsu. Mulane malaikat lek ngelakoni apik terus pantes wong gak duwe nafsu. Malaikat bener terus wajar anjen gak ono nafsune. Malaikat gak duwe nafsu mulane gak tau duwe kepinginan. Ketok panganan lezat nikmat kaya apa? Malaikat gak ada kemecer, gak ada ngiler. Malaikat itu pak, kita wong wedok ayu kaya apa? Gak ada ser-ser. Kita wong wedok ayu kok ser-ser, itu malaikat sarungan. Malaikat itu kita wong wedok bokongnya sewemok, gak ada krenyeng-krenyeng. Biasa, paling yang batin. Apa rek wadah entut sak muno amban ya. Wong jegulan, kita bokong semong terus yang dipikir wali bokong. Makanya sampai ada badean, apa bedanya bokong ngambil boto. Nek boto diwalik pancet boto. Ya wes ngono tok. Mulane malaikat gak tahu salah. Malaikat uripe diprogram Allah, la ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah mendurhakai apa yang diperintahkan Allah kepada mereka, selalu tunduk dan patuh menjalankan perintah-perintah Allah. Lainnya malaikat gak tahu salah, malaikat Jibril gak tahu korupsi ayat, gak iya ayat gak dikekno nabi dipek dhewe gak tahu. Malaikat Israel sing bagian jabut nyawa gak mungkin salah address, keliru alamat lek jabut nyawa gak mungkin. Lek ancen wayahe sing dijabut nyawa sampeyan, gak mungkin malaikat Israel jabut nyawane Anwar Zahid. Tetep nyawa sampeyan sing dijabut. Malaikat Mikael tukang bagi rezeki, gak mungkin salah wesel. Lek ancen jatah rezekine Anwar Zahid, ngomong sak jam punjul titik hasilnya wis akeh. Kepingin, munggah kok ganteni aku. Nek kewan, binatang itu cuma dikai nafsu tok, gak dikai akal. Makanya binatang itu cara salah, keliru, pantes gak ono akale. Binatang gak ngerti aturan, gak iso bedakno api elek bener salah, larang murah. Soalnya gak duwe akal, duwene cuma nafsu. Binatang uripe mek nuruti nafsu, mulane gak duwe isin. Jarane lho ngumeti desa gak katokan biasa. Kentul-kentul, potong-potong, gandul-gandul biasa. Wedhus, endi mau wedhuse mau ya. Kalau nafsunya sudah memuncak, gak peduli akeh wong. Wedhus lanang ya nang ketok wedhus wedok, atik wedhus wedoki bokonge ndut-ndut-ndut. Langsung melau ayu diparani, munggah clingkrik, pluk-pluk-pluk-pluk-pluk-pluk. Akeh wong wis haus gak isin. Gak duwe akal. Maka binatang gak tahu nilai, soalnya gak bisa bedakno. Maka orang yang gak tahu nilai, derajatnya sama dengan binatang. Allahumma shalli ala Muhammad. Ngapunten nggih, ngapunten nggih. Sampeyan umpama weruh nilaine ngaji, insyaallah waktu hidup sampeyan akan sampean gunakan untuk ngaji semua. Tapi mergo gak weruh nilaine ngaji, maka nelek dijak ngaji males. Nilaine ngaji niku diantarane banyu sak donya dikelompokno. Iku gak iso mateni geni neraka. Tapi api neraka bisa padam dengan setetes keringat orang yang ngaji. Ngene iki sing nom-nom lak bantah. Lah nek bengi adem ngene iki gak keringetan. Ngono ku ukurane ya lamun metu keringete, ngono lho Bro. Bantah senengane. Lho koyo ngono kok nilaine ngaji. Lah apa males gak roh nilaine. Mangkane wong jegui lek dijak ngaji do males, pengajiane gelem berangkat ya nontok-nontok sing ceramah sapa. Nah sing ceramah disenengi ya berangkat, sing ceramah gak disenengi males. Kaya ngene iki ya kebek panggonane sampe gak kamat-kamot. Soale sing ceramah ki mbuh sapa? Sampeyan umpama weruh nilaine bulan Ramadan, saestu. Sampeyan akan berharap setahun penuh dadi Ramadan kabeh. Wis gak atik ulan liya. Gak atik suro, gak atik sapar, gak atik mulut, gak atik Jumatil Akhir, gak atik Recep. Ramadan tok-tok ae saking gedene barokah. Saking katanya fadilah. Tapi mergo sampean gak weruh nilainya bulan Ramadan. Maka nilai Ramadan katanya mari tambah seneng. Alhamdulillah poso kari kurang rong dino. Enten boten sing ngoten niku? Enten iki wonge teko kok. Aku ngerti wonge. Pokoke wonge nggih kodhong putih. Wong nek gak weruh nilai niku uripe mesti soro. Lha apa? Soale dene salah pilih. Padahal hidup ini pilihan, ketika salah dalam memilih, soro. Contoh, umpama tangan sampean nyekel berlian, sakmene iki, regane 15 miliar, berlian murni, Terus tangane sampean sing kiwa nyekel suket sak tekem. Paling nilainya ya mek 1000 rupiah. Lah, karo tokno nang wedhus. Kira-kira ambek wedhus sing dipilih berlian ta suket? Sing banter suket ta berlian? Berlian ta suket? Dasar wedhus. Enggak tahu nilai, makane pilih suket, regane lho mek 1000. Mergo wedhus iku sing penting wetenge warek. Uripe cuma nuruti weteng. Makanya milih suket sing regane cuma 1000 rupiah. Padahal umpama wedhus iku gelem cerdasan titik. Milih berlian 15 miliar, kono suket oleh suket 70 kabupaten. Tapi gak paham nilai, gak ngerti nilai. Milih suket regane mek 1000 rupiah, mergo wedhus iku uripe mek nuruti weteng. Makanya lek ana wong jegu uripe kok mek nuruti weteng, wong iku padha karo. Oke, para wedus-wedus sekalian yang saya hormati. Malah yang lebih parah lagi begini. Manusia hidup kalau hanya nuruti nafsu perut, maka harga manusia itu lebih murah daripada apa yang keluar dari dalam perut. Wong urip kok mek nuruti nafsune weteng, regane wong mau luwih murah timbang apa sing metu kon jerone weteng. Lah nek menungso dikai akal, dikai nafsu. Menungso iku ya dikai nafsu ya dikai akal. Lah, nafsu ambek akale menungso setiap waktu tempur dengan dahsyat. Setiap saat lha apa? Dahsyat yang ngono dahsyat masa bertempur dengan dahsyat. Endel iku jenenge. Lho kok ana wong jegu akalnya bisa mengendalikan nafsu, bisa membimbing nafsu, maka wong jegu iku luweh hebat timbang malaikat. Luweh top timbang malaikat. Malaikat api iku wajar ancane gak ana nafsune, gak ana sing ngajak elek. Lu wong jegu lo dikai nafsu sing ngajak elek terus. Lu kok iso ngempet, kok iso sabar? Hebat wong jegu. Tapi yo ngono. Lek ana wong jegu akale kalah ambek nafsune, malah nafsu sing nyetir, wong iku luweh bejat daripada binatang. Itu. Dua. Mau kan wis suwe ngajine, aku kan ngimbui, imbuh yo gak lek wis suwe. Sapa ngomong bayarane larang kono? Ya pantes to wong rupane nggawa rega kok. Ngene. Terus maneh ngene. Kula sampean dilatih ikhlas. Latihan keikhlasan. Poso iku ibadah sirriyah. Ibadah abstrak. Malah wong kene gak kira ngerti abstrak, ngertine karak. Ibadah rahasia. Gak ono sing weruh kecuali wong poso iku karo Gusti. Ayo tala. Gak ono sing weruh kecuali wong sing poso iku dhewe karo Gusti. Makane para jamaah ya, ibadah apa wae iso diweruhi wong. Ancene amal ketok kecuali poso gak iso diweruhi wong, soalnya poso gak ketok. Saman salat iso diweruhi wong. Oh iku tempat salat jelungkar-jelungkir iku. Isok kok diweruhi wong, salat iku amal ketok. Taman sedekah, isok diweruhi wong, sedekah iku amal ketok. Ngaji ngene lho, isok diweruhi wong, ancene ngaji iku amal ketok. Haji isok diweruhi wong, sak kampung ngetutno kabeh, amal ketok. Tapi lek poso, gak ketok, gak ono sing weruh. Mulane ibadah apa ae, gak isok pura-pura sampean. Pura-pura iki cara kene napa? Etok-etok. Epok-epok, gak iso ibadah kok epok-epok. Salat epok-epok, ya apa carane? Sing diwaca apa? Gerakane ya apa? Nek takbir mosok njotos-njotos ngene. Nek rokok kayang ngene. Konangan-konangan, ibadah kok epok-epok mesti konangan. Sedekah epok-epok, gak iso sing ditokno apa? Sing nampani sapa? Gak iso maca Quran epok-epok, konangan. Koyoke Arab dilagono kaya maca Quran padahal asline gak. Mesti konangan. Kuntul ya tandur di gurak mabur. Wong iku basa Jawa. Kuntul ya tandur di gurak mabur. Digawe model Arab dilagono kaya maca Quran. Kuntul ya tandur di gurak mabur. Konangan-konangan. Sampeyan pura-pura haji gak iso. Haji kok epok-epok lungomu nanti. Wong haji ki lungane kudu nang Mekah. Lah sampean kok epok-epok haji, kate lungo nang ndi? Wono krama. Ra iso, tapi lek poso isok pura-pura. Epok-epok poso iso tak muruk iya. Ini kan potongan sebelah kono iko. Zaman metua teko omah, terus lambe sampean usapono sampai garing. Lek perlu kayak onopel didik-didik. Jadi ngintip-ngintip ngono. Terus metua mlaku wong gaya lemes sempoyongan. Golek ketemu wong nang ngiduwe. Terus terus. Iku epok-epok poso. Maksud kula ngeten, semua ibadah selain puasa bisa dinilai manusia. Ibadahnya baik apa buruk? Ibadahnya bener tak salah, isok dinilai kok. Keterima tak gak lho isok dinilai. Salat isok dinilai. Wah, bapak iku salate hebat, top. Dari mana menilainya? Pelafatan dan gerakannya. Fasih lek nglafatno. Sik niate usolli. Usolli. Usolli. Us us us. Us us. Usolli fardhol. Nek takbir medeni Allahu Akbar. Bacaannya fasih kabir walhamdulillah katsir subhanallah. Wajhtu wajh. Wa ayna walad walad gerakannya anteng tenang tumak ninah nang suwi rukuk tok 2 jam setengah iku kan salate apik salat nang cuwepet atik gak mikir ya tandane gak apik salate wis gak mikir cuwepet Allahu Akbar entul-entul jendhe-jendhe duli-gulik ndut-ndut tangi cerekal yang ngono meneh entul-entul jendhe-jendhe duli-gulik ndut-ndut tangi cerekal entul-entul jendhe-jendhe duli-gulik ndut-ndut engko salame gobek-gobek ngono to. Ya baik dari mana kalau sholat model gitu? Sedekah lu iso dinilai wong. Wah, wong iku ahli sedekah. Dari mana taunya? Ya dari nominal yang dikeluarkan, dari seringnya dia mengadakan kegiatan sosial, dia sering nyantuni anak yatim, banyak membantu fakir miskin, lek ana masjid dibangun sumbangannya akeh dhewe, lek ana pesantren dibangun bantuannya terus mengalir, pengajian ana kotak amal keliling sing dilebokno 1.000. Alah iku siap 2.000 iku. Makanya tak kongkon mandek dhisik, golek mlaku dhewe selir 2.000-an. Engko dhisik. Ngaji ngene iki lho iso dinilai. Iki ngaji temen ta gak temen? Ana sing niate ngaji temen, ana sing sekedar kepengin ketemu Anwar Zahid. Nek ngaji temen niate ketara, memperhatikan, mendengarkan, memahami, menghayati, mencermati, diniati, dilakoni. Tapi lek sekedar kepengin ketemu Anwar Zahid, kit mau metenteng nyawang aku. Gak merhatekno tapi bayangno. Lah nek bayangno ngene kok, ndah niyo aku dadi bojone wong iku. Kono seneng kene, senep. Barokah bagi kamu, musibah bagi aku. Haji lho iso dinilai. Hajine bener tak gak, keterima tak gak, mabrur tak gak. Soale ono tandane. Dari mana taunya? Ya dari perubahan sikap dan perilaku antara sebelum dan sesudah haji. Ada perbaikan signifikan ke arah yang lebih baik. Iku tandane keterima, tandane mabrur. Pien, sak gorunge haji mau wedit, mari haji tambah nemen. Nemen lomane. Iku berarti keterima. Sak gorunge haji pol coke tapi gak tahu kecer nang tonggo kep dhewe diceketem dhewe dirasakno dhewe tonggo gak ana sing ngrasakno saking medite entute diwadahi botol itu sampai tonggone mambu mentelek wis metu digoreng meneh kok mari haji loman nyumbangan awean iki ketara katrima mabrur biyen tak runge haji mau wedit. Wong selametan lho lho nggih berkatan cilik nang gepeng. Wadah iku terancangan niku. Segoe cuma 20-an. Dikei mikire teng sak jomput. Nelawone ndok poyo disigar dadi 6. Saking medite. Mari haji terus loman. Wong selametan nggih berkatan geden-gedenan. Wadah tok drum. Dadi wong kenduren mulai nggo berkati digelondong-gelondong. Gaya contoh yang mesti santai bro. Biyen sak gorenge haji ku gak tau salat jamaah. Mari haji 5 waktu jamaah terus. Mabrur tandane ketrimo lak ngono. Biyen sombonge nang tangga. Mentang-mentang soge nang tangga pura-pura gak kenal. Ketemu lo disopo api-api lo gak jawab. Saking pundi, Mbak, malah mencep gak level. Ambek pamer gelang lembiane malah didawak-dawakno krimping krimping krimping krimping. Mari haji terus sareh, sumeh, hajar, serawung, nyedulur, membaur, grapyak, semana, tandane keterima. Ana wong wedok biyen sak gurunge haji nang bojoku wani. Anggen apan diomongi bantah. Sing lanang diseneni, gak tepat titik dicelatu, gak tepat titik dicelatu, gak tepat titik dicelatu. Mari haji terus malah nurut nang sing lanang, taat, patuh, setia, sabar, nerima, tandane keterima. Eh sepurane mumpung eling, mumpung ketemu. Temriki wonten mboten wong wedok sing wani nang bojone. Sing ngene iki jawab rata. Bu, mbok gak nyaut tok, Bu. Bojo yo jadi diwaneni. Wong lanang lho gak sampean waneni wis kalah, apa meneh sampean waneni kematen. Kula mun sering ngomong kok wong lanang iki dadi apa ae model apa ae karo bojone kalah. Kula gak ada kanca niku titel MA S2 Timur Tengah. Keren di belakang namanya tertera titel MA. Ngono ku nang omah diseneni bojone iso mudhun koyo arek MI. MA iso mudhun dadi MI. Ada rektor universitas ternama, gelarnya udah profesor doktor. Get. Terkenal killer, nyengit kejem. Kalau dia datang ke kampus, mahasiswa-mahasiswi tahan napas semua. Saking wedine. Ndekne dehem tok. Mahasiswane ngempet ambekan kabeh. Saking wedine kok. Lho ngono ku pas lebaran ya. Pembantune pulang kampung, ndek omah gak ono pembantu. Koncoe namu, dikekno teh ambek june, begitu teh dadi dikon nyuguno gawe talam. Wong gak kulino, kocek wong gemeter. Sopeneni ambek sing wedok. Sing ati-ati talange iki ku tak kabeh, songkroh disuguno tamu gak pantes. Lho profesor lho digetak bojo iso koyo tahurup lho lak, lho. Sopo ae? Kiai yo ngono. Mungkin kiai ketoke alim, pinter, pengalaman, wawasane luas, ngajine enak, keterangannya gampang difahami, mampu membius ribuan jamaah, apalagi ketika di panggung ceramahnya menggelora, cetar membahana, dalile runtut jeluntrung, ngono kulek tepak nduk njaba. Ndok omah digetak bojone, iso ilang kiyaine kari gobloke. Wis gak iso dalil blas. Mulane gak ono critane kiai iso nyeramai bojone dhewe sampai dalili gak ono. Kula jujur, kula lek nang njaba nyeramai wong liya ngene iki, 2 jam betah. Ya iso, tapi nang omah kok nyeramai bojoku dhewe, 2 menit gak sanggup aku. Makane sampean lek krungu informasi ono kiai sing iso nyeramai bojone dhewe sampai dalili, tolong aku sampean kabari. Tak paranane aku tak meguru aku. Ya apa carane? Anggite sampean wong wedok lek dadi bojone kiai terus dadi api, pret. Gak kabeh. Anggite sampean wong wedok wis dirabi kiai terus dadi sholihah. Gak kabeh. Lek wis kadung kumat ya ngalang-alangi. Iki lho ngalami langsung. Wis gak ada tepuk tangan, gak penting. Nek wis kadung etek ngono kaya ya ngono iki wong lanang antene ya ngono iku wong lanang menangan lek wong wedok duwe pendapat gak tau digawe tapi nek usile dhewe kudu digawe terus yah mono yah mene digawe kala-kala nang gitu dadi wong wedok iku enak tak antene wong lanang gak ngerasakno dadi wong wedok urusane sak pirang-pirang sing ngurusi anak ngurusi omah blonjo ngene iki ya duwit dicukup-cukupno coba sampean duwit iki gawe nang pasar nek sampe iso nyukup-nyukupno kaya aku yah mono yah mene aku leh ngalah terus nggone sampean wong musyak rumah tangga ya apa-apa kudu rundingan musyawarah aja gawe sak karepe dhewe. Ngono ku misale terus tak dalili. Heh, jek ngono. Saman ku bojoku gak oleh. Istri berkata dengan suara lebih keras daripada suami, dilaknat para malaikat, apalagi menyakitkan hati suami. Allah gak ridho. Lek Allah gak ridho, lara dek uripmu. Kanjeng Nabi kan wis dawuh, mesti langsung bantah. Gak ada nabi-nabian. Nabi-nabi barang. Nabi apa? Nabi Anwar Zahid iku ta? Nek sing nek ngono gak kari kluyur. Ya urip matane tok ngene ketapet iku. Makanya maaf Bapak, kita sama-sama laki-laki. Kita harus fair dalam banyak hal, wong lanang kalah ambek wong wedok. apa maneh urusan anak, wis gak ana apa-apane wong lanang. Urusan anak wong lanang iki cuma penanam modal tok. Wis mari manam nanam modal gak ora apa-apa wis. Wong wedok kabeh sing meteng wong wedok. Sangang wulan lebih kuat wong wedok nggembol sakmono abote. Tambah suwe tambah gede, tambah abot, nang gak kena diselehno. Iya kok kena diselehno. Masak selehno sik, mari masak cendelno meneh. Gak kena. Lewis gede abote gak karuan dikai melumah hampek, dikai mereng sesek, dikai mengkurep remek. Melaku gak iso jejek ndeger-ndeger. Sanggup wong wedok. Ayo wong lanang coba latihan no meteng-metengan. Iki nyileh terbangnya arek-arek. Ayo talek no nang wetengmu. Wis lapo ayo aja copot ndi ayo aja copot kuat pirang menit sampean. Ngono lho. Nglairno wong wedok meneh. Masyaallah lorone. Sewu loro ngelompok dadi siji taruhan antara hidup dan mati. Lorone nglairno kaya kulit dikelontok teko daging warasan. Air mata, keringat dan darah campur jadi satu, menjerit saking sakitnya. Kuat wong wedok balak-balik kendel nyatane. Wong lanang sunat loroe mek ngono gawani baleni meneh kok. Ayo baleni ana pengen tek pekmu. Ya Allah. Lawor lho Pak nglairno. Ngeden kaya ngono. Sakit. Kula nggih dereng nate nglairno sikan. Tapi lak weruh ukurane sing nek lara. Gak lara ya apa pikiran, Pak? Mlebune lho cuma petang gram, metu dadi petang kilo ngene iki. Iki rasane tutuk omah ana sing naker kok. Lawor. Dah, udah. Setelah itu wong wedok meneh, anak lahir. Siapa yang mengemii? Mementili. Wis tak lamen kok sing ceramahku kok. Wong wedok. Wong lanang gak metu. Masih disedot nggih desel gak kira metu. Ayo coba anggo kopen kok. Yo mek abang gak metu apa-apane kok. Nang rong taun iso telaten, iso sabar wong wedok. Eh, wong wedok biyen lek maringi asi ten anake niku sampe rong taun. Makanya anak biyen masih yo gak pati pinter wong sekolahe mek ngono. Tapi akhlaknya apik-apik, untuk kayak asih rong tahun lebih, nang wong tua yo nurut, lek dikandani yo gak tekno, promo sopan satu nunggah unggu digawe. Soalnya ngiku, nek ngei asih sampai 2 tahun, kadang lebih. Arek biyen kelas 6 SD lho sik mentil. Aku malah sampai saiki. Lah wong saiki nek maringi asih nunggone anak mek 3 wulan, 4 wulan, makane arek saiki ketoke pinter-pinter, tapi modele koyo gak duwe kuping. Lah, telung wulan tok dikai asi, mari ngono ditukokno pabrikan. Iku tak susu sapi. Makane anak iki dikongkon ngaji gak berangkat, malah ibune disundangi. Pedet tok. Koncone sekolah dekne malah nyelentiki bapakne. Pedet. Kongkon blonjo nang toko cidek karo omahe golek jawab ya moh. Apa? Persis. Makasih. Apa mana anak loro? Sing rambut ya wong wedok abeh. Wong lanang roh apa? Makane wong wedoke mbak ngono-ngono dapurane. Hebat kuat. Lho, duwe anak loro gendong mulai isuk sampai tengah wengi lho kuat wong wedok. Anake rewel nangis niku sabar, dipuk-ipuk, dihibur, diemban. Ya Allah, ditimang-timang, cup-cup sayang cup. Cup-cup sayang. Anake mama sakit. Ngambek bokonge diplek-plek. Cup sayang. Anak ganteng. Padahal anake korengen. Anak ganteng. Bapake coba di anak loro kon gendong 20 menit sempal pundake. Apa maneh anak waya digendong nang rewel nangis. Bapakne semurang-muring nangis terus tak banting sisan. Wong lanange prinsipe welek. Cara mati gawe meneh gak tepak blas. Makanya aku ket biyen gak tahu tertarik ambek wong lanang. Ngono iku. Keluarga iku apik elek sing dadi ukuran wong wedok, Bu. Kapan sing wedok apik? Sak keluarga apik kabeh. Tapi lek sing wedok nakal, sak keluarga dadi rusak. Desa yang ngono. Apik eleke desa iku tergantung wong wedok. Apan desa iku wong wedoke apik-apik, barokah, makmur desa. Tapi lek wong wedok nang desa kono iku nakal-nakal, rusak desa iki. Negara yang ngono. Negara iki apa penduduke sing wedok-wedok api-api, kuat negara iki. Tapi lek sing wedok nakal-nakal, hancur negara iku. An-nisa imadul bilad. Wanita-wanita adalah tiang negara. Kalau laki-laki kan cuma tiang jaler. Pemirsa, jangan kemana-mana, akan saya lanjutkan setelah yang lewat berikut ini. Nih, aku mau kata nerangno, wong wedok ngono berarti hajine keterima lek muda apik nyang bojone. Ngono tandane. Dadi iso dinilai hajiku. Lah nek iku hajine gak mabrur iku, mardut malah begedut. Muda elek kok jenenge kaji tomat. Ndok kono tobat bareng mulih kumat. Wonten apa mboten? Ki yo rata. Manjane jamaah Indonesia ki yo penyakite ngono iku. Untuk kono ngecakno haji-haji jenenge haji mumpung. Mumpung nang tanah suci ibadah digeyetno ae. Kapan maneh iso mrene ngono. Ya pantes sih kono tanah suci, mulane semangat enteng. Tahajud angger bengi, tanah suci kok. Zikir yang gemetu, tanah suci soalnya. Masya Allah. Salat subuh berjamaah jam 4:30. 2:30 wis berangkat teko hotel. Waduh melaku ya semangat ae. Tanah suci. Jumatan jam 12 awan nih. 8:30 wis berangkat. Tanah suci semangat, bareng mulai balik nang Sidoarjo, nang Indonesia kembali ke tanah air. Males, omah teko masjid itu cuma 20 meter jaraknya. Krungu azan. Hayya 'alas shalah. Enggak enak ya gak laris omonganmu. Mesti garakno laris ya enak iku. Enggak tak terusno, ngelek tak terusno vokal muntek. Kepala cek-cek. Mangkel yo wis kok. Lho omah karo masjid jaraknya cuma 20 meter, krungu azan berangkat, males. Soalnya tanah air itu kan bletokan. Tanah campur air. Salat iso dinilai, poso iso poso gak iso. Sedekah iso dinilai. Haji sok dinilai wong, tapi lek poso gak iso. Ya apa nilai wong poso? Wah, mbake iku lho top posone, hebat posone. Kok weruh? Tonton wonge kuru. Iya ta wong kuru iku ahli poso. Ya lek kurue perkara poso, lek nek kurune mergo cacingen. Wong iku busung lapar. Wah, mbake iku top lek poso. Kok ngerti? Mlakune mereng-mereng. Ancane wonge tengkengen, sing iso nilai cuma Gusti. Iki artine kula sampean dididik dikongkon ikhlas. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah saya ini dites sampean ikhlas beramal. Monggo disiapno kanca-kanca panitia departemen pengemisan. Pesenku sing telaten, maksudnya telaten aja sampe ana sing keliwatan. Kapan durung ngekei aja tinggal dhisik wong. Enten ana nduk sebelahe. Monggo lek nyemplungi plung tontonen. Kok 2000 jegugen ndase gak apa-apa. Rupamu ayu meleki ngene. Allahumma shalli ala Muhammad. Terus nanti dilanjut nopo langsung donga. Nggih, ditambahi kedik. Lek wis apik nang Allah terus nang menungso kuncine rukun. Wingi Ramadan kula sampean dilatih kon rukun. Lek bengi salat tarawih nduk masjid semua datang ke masjid baik yang rumahnya dari arah lor, kedul, kulon, wetan, pojokan, semua datang ke tempat yang sama dengan tujuan yang sama, dengan niat yang sama, menyembah Tuhan yang sama, menghadap arah yang sama, melakukan ibadah yang sama dengan gerakan-gerakan yang sama. Ini artinya siapapun kita, dari manapun asal kita, kita adalah sama, sama-sama makhluke Gusti. Mbok gak nyaut tok. Sama-sama makhluke Gusti. Dalam bernegara dan berbangsa, kita sama-sama bangsa Indonesia. Mulane sing rukun, masjid niku simbol kerukunan dan kebersamaan. Sopo ae teko nang masjid, mlebu masjid diperlakukan sama. Gak peduli rakyat, gak peduli pejabat, gak peduli santri, gak peduli kiai, kabeh padha. Kondisi manggon ngarep teko kari manggon guri sandal kudu dicopot. Derajat manusia sama di hadapan Allah, yang dinilai bukan gagahnya, bukan bodinya, bukan prejengannya, bukan ganteng cantiknya, bukan kekayaannya, bukan jabatannya, tapi iman dan takwanya. Wong kewan iku lho nilaine seje-seje. Nek sapi iku nilaine teko daginge. Semakin akeh daginge semakin larang regane. Sapi iku tambah gede tambah larang. Sapi iku tambah lemu tambah larang. Sorry, sing lemu-lemu aja tersinggung. Aku bahas sapi kok sing lemu terus miring-miring lungguhe. Anjene yo mbuh yo, wong lemu gampang piye. Makanya sama lek di bojo lemu ngomong sama sing hati-hati, jangan pernah membicarakan kelemuannya. Boncengno sepeda motor ngono ku sampean kok krasa kaboten aja atik ngomong abot. Bojo wis ngomong, "Mas, aku lemu ta, Mas? Sampean sawangane kok kaboten?" "Gak, Dik, sampean gak lemu, sapa sing ngomong?" "Sampean gak lemu, cuma lek tak bonceng sepeda motor lho, roda ngarep kudu mumbul." Melaku nang gandengan, biasanya jare wong aku kok kelemon ta, Mas? "Gak, sapa sing ngomong? Sampean gak lemu." Cuma lek aku gandeng tangan sampean iki rasane koyo nyekeli cagak listrik. Apa semua binatang dinilai dari dagingnya? Mboten. Nyatane ana kok manuk iku cilik ungkil-ungkil. Kok manuke sapa? Ya manuke wong. Daginge tuwitik tapi regane iso luwih larang timbang sapi sing lemu. Lah manuk perkutut, manuk murai. Mergo manuk sing dinilai duduk daginge tapi suarane. Lek manuk nilaine toko swara. Lek sapi nilaine toko lemune. Lah nek wong jiguke ne nilaine toko apane? Toko lemune. Kok ana nang saingan karo sapi kon. Kok iman takwane. Mulane ayo perbedaan bukan musuh. Perbedaan adalah sarana untuk saling melengkapi dan saling menguatkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Jujur malam ini saya hadir di Jegu. Saya enggak merasa jadi tamu. Enggak. Saya merasa bagian dari anggota keluarga yang diminta untuk berbicara di hadapan keluarganya sendiri. Amin ya kayak. Cuma kebetulan saya lahirnya di Bojonegoro. Dan saya enggak pernah pesen untuk dilahirkan di Bojonegoro. Sebagaimana jenengan mboten nate pesen dilahirno nang Sidoarjo. Maka sesuatu yang kita enggak pernah pesen jangan dibikin ribut. Beda daerah ojo nganti gegeran, beda suku ojo nganti gegeran. Warna kulit saya seperti ini saya juga enggak pernah pesen. Iki sing nyetak ya Gusti Allah. Saya bangga enggak malu. Sebagaimana warna kulit sampean yang buruk-buruk itu sampean juga enggak pernah pesen kan? Wajah saya seperti ini saya enggak pernah pesen meskipun kalah ganteng sama yang lain. Ini cetakane Gusti Allah, saya bangga. Saya enggak malu, ngapain harus malu? Emang sama Allah dikasih seperti ini. Rupamu ngono iku. Ya gak tahu pesen kan sampean. Makane lek atik ngenyek berarti ngenyek sing gawe, ngenyek Gusti. Paham? Ayo beda sing rukun, kun kal yaden wala takun kal udunen. Jadilah kamu seperti dua tangan jangan seperti dua telinga. Tangane sampean loro, nggih napa nggih? Beda ta padha? Kok iso padha iki kiwa karo ta? Wong tengen karo kiwa kok beda. Walaupun beda tapi rukun, buktine tangan kiwa gatel, sing tengen gak tek diceluk, gak tek diundang, gak tek dikongkon, moro gatel ta ngene tak kukurno. Gak ono tangan kiwa gatel kok sing tengen gak ngurus, gatel-gatelmu dudu urusanku. Gak ono. Engko sing tengen gatel, kiwa gak tek diceluk, gak tek dikongkon, moro gatel ta tak kukurno, subhanallah. Gatel karo kukur-kukuran. Iki artine apa? Lek ono kancamu lara, ono tanggamu kesusahan, anak dulurmu kena musibah, sambangono. Ojo adek takon partaine apa? Ojo adek takon organisasine apa? Ojo adek takon milih calon kepala desa sapa? Ojo adek takon agamane apa? Itu saudaramu dalam kemanusiaan. Paham? Paham? Ya koyo tangan iki lho. Pengertian lek dige mlaku lembean ngono kuwi ya pengertian. Adek sing tengen maju sing kiwa ngalah. Ya wis aku sing mundur. Kau nak sing kiwa maju, tengen ngalah, genten aku sing mundur. Kalau nak maju bareng, jadi vampir. Padahal tangan ni lo, tengen ambek kiwa, tugasnya beda. Tengen tugasnya api-api, kiwa tugasnya rada elek-elek. Ayo, tangan tengen ni tugasnya api-api. Salaman, gaya tangan. Sing banter, salaman, gaya tangan. Tanda tangan, gaya tangan. Mangga no tamu, gaya tangan. Dada, gaya tangan. Cium jauh gawe tangan. Lapo sing tuwek sing bales. Ngarepku ngarepe iku kok. Lah kok mburine sing tuwek. Salah sasaran, bro, bro. Lapo sih melu-melu. Beleni. Tanda tangan, gaya tangan. Salaman, gaya tangan. Manggano tamu, gaya tangan. Dada, gaya tangan. Nampani duit, gaya tangan. Tangan kiwa gak tau ngamuk. Gak tau morang-moreng, gak tau protes, gak tau demo. Soalnya tangan kiwa sadar. Anjane aku seksi kebersihan. No. Tugasku kan urusan belakang. Lu ngonoku tangan tengen sayang kok ambil tangan kiwa. Jari tangan tengen gini. Wah kiwa, anjane aku sing nampani duit. Tapi engko nek tak tukono jam tangan, gawien. No. Kiwa sing gawe, ngono lho. Apa? Pamer. Pantes wong apik. Pekmu iki kodanan mati. Plastik. Talah aja atek alok. Ya wis kiwa, anjane aku sing nampa duit, tapi engko lek tak tukono cincin, sampean sing gawe lho. Berlian. Pekmu sepuan. Seminggu malih. Aja kaya kuping loro. Kuping loro iku parek tapi gak tau ketemu. Ayo kupinge sapa kiwa tengen sing tau petuk. Kuping wedhus iku. Lah wong karo dulur karo tangga keparek iki lho omahe. Nek gak tau ketemu, gak tau sapa-sapaan iki. Kuping iku manusia merek kuping. Nang cuek kuping iku modele, kuping kiwa gatel, tengen gak ngurus. Gatel ya wis, masih cureken gak ngurus. Kuping kiwa gatel cukil watu kebek, sing tengen gak ngurus, wis ngono iku kuping sifate. Nang irian, irian. Lek kapan sing tengen digone anting, sing kiwa njaluk, tur modele kudu padha. Coba sing tengen bunder nang sing kiwa kotak, gendeng. Gedene ya kudu padha, lek kiwa gedhe, tengen gedhe kiwa gedhe. Nang tengen kabudi nang kiwa cilik, edan. Uang nang irian kaya kopeng. Ayo kaya tangan. Tangan sampean niku drijine 5, betul? Lho gak nyaut, tangan sampean drijine 5, betul? Beda ta padha? Ya beda, ukurane ae beda. Dhuwur ndek e gedhe cilik e lah gak padha. Jenenge lho beda-beda. Iki jempol. Iki telunjuk. Iki tengah, anjane gak ana jenenge ya tengah manggone nduk tengah. Iki manis, iki jentik. Beda. Iki isyarat. Jempol iki penguasa. Pemimpin, orang-orang yang pegang kekuasaan harus jempol. Kalau pemimpin jempol, rakyat yang dipimpin pasti jempol. Oh, poin itu jempol karena pemimpin, beres-beres. Nanti niki pak, beres. Niki yang apa pak, beres. Tapi lihat pemimpinnya ngini, ya, masyarakatnya yang jungkir berdoa. Ini kekuasaan. Nah, ini tukang soding, ini orang-orang berduit. Orang-orang kaya, wong sugih, pengusaha. Oke, ini tukang soding. Oh, poin lihat yang nyuding wong berduit. Beres. Ayo, masjid itu bangunan. Dadi. Iko pesantren iko bantuan. Dadi sing nyuting wong sogeh. Lah nek sing nyuting model ngono-ngono iku. Sampai puklek drijine yo. Gak ngefek. Lah tengah iki driji tengah iki gedhi dhewe. Dhewe dukur dhewe. Tidak ke kiri, tidak ke kanan tapi dia netral. Tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana. Iki TNI Polri. Gede dhewe duwe senjata, makane kudu netral, enggak boleh berpihak, enggak boleh berpolitik praktis. Lek ndek ngene desa-desa, ndek ngene kampung ngene iki, ya ustaz, kiai, guru TPQ, guru diniyah, kiai langgar, kiai masjid, milik umat, harus netral. Nek ana pilihan kepala desa jangan terlalu ngetokno memihak. Ya lek sing didukung dadi, lek nek gak dadi nyonyor, selamatan gak diundang ya kepaten obor. Dalane pangan ya teko iku. Kudu netral. Makane iki menangan, gak oleh digawe suwit, gak oleh didu. Gak ono arek cilik dolenan suwit gak iki. Suwit jegleng gak oleh. Iki bledek iki menangan. Netral kok. Nah, terus manis iki pemuda, harapan. Di mana-mana harapan itu pemuda. Saya belum pernah dengar ada orang ceramah kakek-kakek dan nenek-nenek harapan bangsa gak ono. Nek kakek-kakek nenek-nenek itu harapan alam kubur. Harapan bangsa ya pemuda, harapan negara pemuda, harapan masyarakat pemuda, harapan agama pemuda, harapan pemudi pemuda. Lah jentik iki wong wedok, cilik tapi mentes. Makanya ojo ngeremehno jentik, masih cilik tapi mentes. Kadang ono masalah iku enggak bisa diselesaikan oleh empat jari yang besar-besar. Sing iso mberesi jentik. Contoh silit pitik. Iki wayang ngendok tagak iso mlebu jentik srok. Kok ngerenjel wah ngendok iki. No, kok srok blus wah durung ngendok. Jentik. Lah sing mlebu jempol, pitike dobol. Berarti tidak bisa diselesaikan oleh empat jari yang besar-besar. Sing beresi jentik termasuk departemen perupilan. urusannya jentik. Wong wedok cilik tapi mentes, cuk diremeno jentik masih cilik. Duwen karo jempol sing gedhe. Suwi jegleng, menang jempol ta menang jentik? Jempol sing gedhe nek wis kadung kenek jentik lemes. Iki kekuasaan iki wong wedok. Di mana-mana jempol kalahnya sama jentik. Banyak kekuasaan hancur gara-gara jentik. Hati-hati yang punya kekuasaan dengan jentik-jentik kudungan. Sopo sing ojo-ojoi Nabi Adam lho, wis enak-enak nang swarga ngrasakno kenikmatan. Terus melanggar, mendekati, memetik dan memakan buah terlarang. Akhirnya terusir dari surga. Sing ojo-ojoi Nabi Adam sopo? Jentik, makanya hati-hati. Nah, jentik sing kinyis-kinyis, mingis-mingis, ya ojo kemlete, ojo melete, ojo kemenyek. Sak hebat-hebatnya jentik akan tunduk dan bertekuk lutut nek kenek sing berduit. Gak percaya duwen jentik karo jari telunjuk jegleng menang di jentik iki nek kenek sing berduit. Oek. Mangkane sing iso nundukno jentik ku sing berduit. Artine sampean nek gak gablek duit, cita-cita ojo dukur-dukur. Ojo gelek jentik sing kinyis-kinyis mingis-mingis, yo gelek sing kunting-kunting ngono. Soale tunduke iki karo sing berduit. Makanya adik berduit, bojone ayu-ayu, pejabat berduit, bojone bentar-bentar padang-padang. Wong sugih berduit, bojone ayu-ayu, kiai. Lah, iki ilmu, Pak. Untuk mendudukkan jentik harus berduit. Dadi lek bojo sampean iki lho tepak ngambul, gondok, kan ketara to wong wedok gondok, mlakune karo sikape, anggere mlaku wis jluk jluk jluk jluk jluk. Sentiet, sledot, seringkut, seringkut, seringkut, sentiet, sledot, seringkut, seringkut, seringkut, seringkut. Melebu kamar, lawang ditutup, jebret, terus mengkurep. Wong lanang gak ojo gopo, nyantai wong lanang kok cemen. Nyantai bro, nyantai. Tenang ae wes tenang. Wih nanti gendel no sing warnane abang gambare Soekarno Hatta itu. Wes melebu untuk kamare alon-alon. Ojo omong apa-apa, wes eleh nang sebelah. Plek. Tinggal lenang bale lungguwo ambek rokokan talapon entenono 15 menit ngolak terus ana wong kelemer kelemer kelemer kelemer sampean pura-pura gak eruh wis meneng ae ana wong kelemer kelemer ngene sanding sampean terus ngomong ngene gaekno kopi ta padahal mau lho seringkut seringkut centiat sledot seringkut seringkut centiat sledot mari kena iku yo gaekno kopi ta. Lek kesel ya tak pijeti gak apa-apa. Gue lho pengalaman gue lho. Driji limo ki beda-beda, tapi lek kompak bersatu rukun apa iso dicekel. Cek. Enak. Lek gak gelem kompak, gak gelem rukun, gak gelem bersatu, apa ae gak iso dicekel. Es, muga-muga sing tak sampeno ono manfaate. Kurang ta? Ayo melu aku tak critani dhewe. Pon, wis jam 12 kok. Ngapunten, semoga-moga manfaah, maslahah, barokah, fitin, batinnya, wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim. Wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala qul subhanallahi rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa silatana silatan mubaraka wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'zuma. Allahumma innaka ta'lamu dhunubana faghfirha wa innaka ta'lamu 'uyubana fasturha wa innaka ta'lamu hajatina faqdiha. Kafa bika waliya wa kafa bika nasira. Allahumma sallimna min afatid dunya wa adabil akhirati wa fitnatihima. Allahumma ja'alna minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal asqiya'il mardudin. Allahumma lakal hamdu wa minkal kharaj wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa alaikal balagh wa la hawla wa la quwwata illa bik. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhabannar wa qina adhabannar wa qina adhabannar wa adkhilna al jannata ma'al abrar bi rahmatika wa fadlika ya aziz ya ghafar ya halim ya sattar ya rabbal alamin. Jazallahu 'anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluhu bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nyun ngapunten, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.